sejuta, tapi kau buat senjata. Biaya berjuta-juta, banyak gedung kau dirikan, kemudian kau hancurkan. Banyak gedung kau dirikan, kemudian kau hancurkan. Bingung, bingung ku memikirnya. Orang miskin kau kasih, anak yatim kau santuni. Orang miskin kau kasih, bom atom kau ledakan, semua jadi berantakan. Bom atom kau ledakan, semua jadi berantakan. Bingung, bingung ku memikirnya. Perdamaian, perdamaian.